pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi ini bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Kluta 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Jumat 8 Juli 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Bakri Siddiq resmi dilantik sebagai pejabat atau PJ Wali Kota Banda Aceh Kamis sore. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik Bakri Siddiq sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh. Bakri Siddiq menggantikan Aminullah Usman yang berakhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2022. PJ Gubernur Aceh mengatakan dirinya percaya Bakri Siddiq akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang telah diberikan Presiden. Apalagi penunjukan Bakri Siddiq telah dilakukan melalui evaluasi yang matang. Saat ini Bakri Siddiq menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Bakri Siddiq ditunjuk sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh karena dianggap mampu memimpin birokrasi. Marzuki berharap Bakri Siddiq bisa membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah Aceh agar semua pembangunan tersinergi dengan baik. Marzuki juga berpesan agar Bakri Siddiq berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan di Banda Aceh seperti pimpinan dan anggota DPRK, tokoh masyarakat, adat, dan ulama. Sudarlun, setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Subul Salam bersama laporan Khalidin. Musibah kebakaran menimpa rumah warga di Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Subul Salam, Kamis kemarin. Sebuah rumah terbakar sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi menjelang merayakan Idul Adha 1443 Hijriah yang tinggal dua hari lagi. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Subul Salam Ramadan mengatakan kebakaran menimpa rumah warga bernama Rokim Adi Chandra di Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun rumah berkonstruksi beton ini rusak parah. Ramadan menyebut 4 unit armada pemadam dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Proses pemadaman api membutuhkan waktu selama 15 menit. Tidak lama kemudian api berhasil dipadamkan. Sejauh ini ia mengaku belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran yang menimpa rumah warga menjelang Idul Adha tersebut. Namun info sementara dugaan kebakaran dipicu dari arus pendek listrik. Darulun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Setelah dari Subul Salam, kita beralih ke Aceh Selatan bersama laporan Taufik Zas. Upaya pencarian Mursidan, 42 tahun warga Gampung Batu Hitam, Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan yang dilaporkan hilang di gunung sejak 5 Juli 2022 telah membuahkan hasil. Korban berhasil ditemukan di kawasan Puncak Gemilang, Tapak Tuan dalam kondisi selamat Kamis kemarin. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Aceh Selatan, Hazainal, mengatakan saat ditemukan korban terlihat linglung dan tidak mau dikerumuni banyak orang, sehingga terpaksa hanya beberapa orang petugas yang menjumpai dan membujuknya untuk pulang. Menurut Zainal, Mursidan diduga kerasukan sehingga tersesat berada di kawasan pegunungan setempat. Selain itu, yang bersangkutan juga terlihat ketakutan saat melihat orang ramai. Saat ini Mursidan telah dibawa pulang ke rumahnya dalam kondisi selamat. Sebelumnya diberitakan Mursidan diduga hilang pada Selasa 5 Juli 2022 saat pergi ke kebun di kampung tersebut. Hingga memasuki malam hari, korban tidak kembali pulang ke rumah. Saat pergi meninggalkan rumah, Mursidan mengendarai becak motor. Darulun, setelah dari Aceh Selatan, kita beralih ke Pidi bersama laporan Muhammad Nazar. Satuan Res Narkoba Polres Pidi menangkap pria berinisial MS, 29 tahun, warga Gampung Pulau Belang, Kecamatan Simpang 3 Pidi karena terlibat kasus narkoba. MS yang berprofesi sebagai pedagang ditangkap di Gampung Benteng, Kecamatan Kota Sigli, PD. MS melakukan transaksi narkoba tepatnya di lorong belakang tembok rumah tahanan atau rutan kelas 2B Sigli. Kasat Narkoba Polres PD AKP Rahmat SH mengatakan MS berhasil ditangkap berkat laporan warga karena sering bertransaksi narkoba di Gampung Benteng. Polisi menemukan barang bukti satu paket sabu dibungkus dengan plastik bening di atas tanah. Hasil pengembangan polisi dari MS, akhirnya polisi berhasil menangkap tersangka SR alias Alek, 54 tahun, bekerja sebagai sopir warga Gampung Kayajato, Kecamatan Gelumpang 3 PD. SR diringkus polisi di pasar tradisional Tepin Raya, Kecamatan Gelumpang 3 PD, Kamis dini hari kemarin sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan SR dipimpin Kasat Narkoba Polres PD AKP Rahmat. Dari tangannya, polisi mengamankan satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Hasil interogasi tim opsional terhadap SR bahwa SR memperoleh barang haram itu dari pelaku berinisial FK yang kini masuk DPO. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Presidensi Indonesia dalam grup OP20 atau G20 merupakan salah satu momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Momentum presidensi G20 diharapkan dapat memperkaya wawasan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, bahwa Indonesia merupakan negara besar yang keberadaannya juga diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia, baik dari aspek geoekonomi dan geopolitik. Forum G20 memiliki posisi yang strategis karena mempresentasikan 2/3 populasi dunia, 75% perdagangan dunia, 85% PDB dunia, dan 80% investasi global. Selain itu, G20 sekaligus menjadi jembatan kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang tergabung dalam G20, Indonesia memegang posisi sentral sebagai representasi ASEAN dan negara berkembang di antara kekuatan-kekuatan ekonomi dunia. Presidensi G20 membuktikan bahwa Indonesia sudah berada pada tahapan pergaulan dunia sebagai salah satu negara yang ikut terlibat menata tatanan dunia. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi, selaku Koserpa G20 Indonesia 2022 dalam acara pembekalan finalis Abang None Jakarta 2022 di Geraha Sawala, kantor Kemenko Perekonomian. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. PM Inggris Boris Johnson resmi mundur dari Partai Konservatif. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari posisi Ketua Partai Konservatif menyusul gelombang pengunduran diri dalam pemerintahannya. Johnson mengakui perlunya ada pemimpin baru dalam Partai Konservatif dan nantinya PM baru bagi Inggris. Pengunduran diri Johnson dari jabatannya sebagai Ketua Partai Konservatif menjadi perubahan sikap setelah sebelumnya ia bersikeras akan tetap menjabat di tengah semakin menguatnya desakan mundur. Gelombang pengunduran diri jajaran pemerintahannya mulai dari menteri hingga staf kementerian semakin memperlemah pemerintahan Johnson. Beberapa bulan terakhir, pemerintahan Johnson diselimuti berbagai skandal yang membuat popularitasnya semakin menurun. Pengumuman ini menginformasikan laporan editor politik media terkemuka Inggris BBC, Chris Mason, yang sebelumnya menyebut Johnson sepakat mundur sebagai Ketua Partai Konservatif, namun akan tetap menjabat sebagai PM Inggris hingga Ketua baru Partai Konservatif terpilih pada musim gugur nanti. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 8 Juli 2022. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.